بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، kita telah menyelesaikan pembahasan pembatal Islam yang kelima. Alhamdulillah. Maka di kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu An-Naqid As-Sadis, pembatal Islam yang keenam. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Kata al-muallif rahimahullah, barang siapa yang mengolok-ngolok sesuatu dari bagian agama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dinul Islam, dia mengolok-ngolok sesuatu dari al-Islam, au thawabihi, atau balasan pahala dalam agama ini, au iqabihi, atau hukuman dari perbuatan dosa dan maksiat di dalam agama ini, kafara, maka dia telah kafir. Dia telah kafir, telah murtad, keluar dari Islam, wal'iyadu billah. Waddalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Sampaikan, wahai Muhammad, kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian mengolok-ngolok? La ta'tadiru. Tidak ada uzur dan alasan bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahallahu ta'ala, qala rahimahullah, as-sadis ay an-naqida as-sadisa min nawaqid al-Islam. Pernyataan dari al-muallif rahimahullah, as-sadis, yang keenam, artinya pembatal Islam yang keenam dari sekian pembatal keislaman, yaitu man istahza'a bi syai'in min dinir rasul ila akhir. Thumma yaqulu Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, hadza babun 'azimun. Ini adalah bab yang agung, bab yang besar. Permasalahan besar terkait apa? Terkait dengan al-istihza bidinillah, mengolok-ngolok, mempermainkan agama Allah, agama Allah, agama Islam, agama yang suci, agama yang datang melalui wahyu ilahi yang disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam patut dan wajib untuk dihormati, untuk dimuliakan, untuk diposisikan dengan posisi yang tinggi. Tidak boleh bagi seorang muslim atau muslimah untuk mempermainkan agama Allah, mengolok-ngolok, mengejek, mengentengkan agama Allah, agama Islam ini. Sehingga beliau Syekh Al-Fauzan menyatakan ini adalah bab yang agung. Bab yang menjelaskan permasalahan besar. Namun banyak dari manusia mengentengkannya, menganggap remeh, menganggap kecil. Urusan ini, urusan istihza. Mengejek-ngejek syariat Islam. Menjadikan sebagai bahan tertawa. Bahan lelucon. Ayat-ayat diplesetkan. Hadis-hadis diplesetkan. Wallahi hadza amrun azim. Wa hadhihi mas'alatun kabirah. Ini permasalahan besar. Walladzi qablahu dan yang sebelumnya pula termasuk masalah besar. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal bughdhu wal karahatu min a'malil qulub. Kebencian dan ketidaksukaan termasuk bagian dari amalan-amalan hati. Wa amal istihza'u fahuwa min aqwalil lisan. Sementara al-istihza, dia termasuk bagian dari ucapan lisan. Dan sungguh, lisan manusia ini adalah satu bagian anggota tubuh yang sangat berbahaya apabila tidak dijaga dan dikendalikan dengan baik. Lisan memiliki dua afat, dua bahaya. Bahaya saat berbicara dan bahaya ketika diam. Sehingga lisan merupakan anggota badan yang sulit untuk dikontrol dan dikendalikan. Sangat susah untuk kita jaga lisan ini agar selamat dari bahayanya, agar selamat dari hal-hal yang akan mencelakakan, membinasakan, merugikan pelakunya. Oleh karenanya, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam di dalam sekian hadis memotivasi umatnya agar benar-benar menjaga lisan, agar mempergunakan lisannya fi ta'atillah wa fil khair, dalam ketaatan kepada Allah, dalam kebaikan, dan waspada dari bahaya-bahaya lisan, afatul lisan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina fakhidaihi wa ma baina lihyaihi adman lahu bil jannah." Barang siapa yang mampu memberikan jaminan kepadaku untuk bisa menjaga dua anggota badannya, yaitu yang satunya adalah menjaga kemaluannya, anggota badan yang ada di antara kedua pahanya, dan menjaga lisannya yang ada di antara dua tulang rahangnya, dia mampu untuk menjaganya, dia menjamin terjaganya dan selamatnya dua anggota badan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adman lahu bil jannah. Aku akan jamin untuknya dengan surga. Al jannah sebagai jaminan bagi seorang hamba yang mampu menjaga lisannya. Dia menggunakan lisannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dia menggunakan lisannya sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan apa yang Allah bimbingkan dan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara dengan pembicaraan yang baik, mengucapkan kata-kata dan ucapan yang baik. Atau kalau tidak, hendaklah dia diam. Maka di sini salah satu pembatal Islam terkait dengan al-lisan, terkait dengan amalan lisan, ucapan lisan, yaitu al-istihza, was-sukhriyah, mengolok-ngolok, mempermainkan agama Allah tabaraka wa ta'ala, mempermainkan agama Islam dan yang berkaitan dengannya. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah, وهذه الآية الكريمة جاء في سبب نزولها. Dan ayat yang mulia ini yang dijadikan dalil oleh al-muallif atas apa yang beliau sebutkan dari pembatal Islam yang keenam. Ayat ini ada sebab yang melatar belakangi turunnya. Anna jama'atan minal muslimin kanu ghazatan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Bahwa sekelompok kaum muslimin, mereka sebagai para mujahidun yang berperang atau ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Fajtama'u fi majlisin. Maka mereka berkumpul di sebuah majlis. Ngobrol di sebuah majlis. Fatakallama wahidun minhum. Salah seorang dari mereka berkata, faqal, ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula arghaba butunan wala akdhaba al-sunan wala ajbana 'inda al-liqa ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu radhiyallahu anhum. Kata dia, kami belum pernah melihat semisal para pembaca Al-Quran tersebut, yang mereka adalah orang-orang yang arghaba butunan, yang besar perutnya. Yang besar perutnya, artinya yang rakus, yang banyak makan. Wala akdzaba al-sunan, dan yang paling dusta ucapannya, lisannya. Dan yang paling penakut saat berjumpa musuh. Yang mereka maksudkan, ya'nuna ay yaqsuduna bihi. Yang mereka maksudkan dengan ucapan itu, di sini disebutkan dengan lafaz jama', kata jama', ya'nun. Karena memang yang hadir di tempat itu saat mendengar ucapan kufur ini, istihza yang sangat-sangat berbahaya ini, mereka hanya diam. Tidak ada upaya ingkar mungkar. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala saat menurunkan ayatnya menggunakan kata jama', menghukum mereka secara keseluruhan. Faqala kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Padahal yang mengucapkan hanya satu orang. Maka perhatikan dengan baik bagaimana bahayanya sikap diam terhadap kemungkaran, membiarkan kemungkaran terjadi tanpa adanya pengingkaran atau upaya nasihat atau upaya pencegahan. Apalagi jika dia ridho, senang dengan kemungkaran itu. Maka hukum yang diberlakukan adalah merata, sama semuanya. Baik yang melakukan kemungkaran atau yang diam dengan kemungkaran yang dia dapati tersebut, yang dia lihat, yang dia saksikan. Maka mereka maksudkan dengan ucapan tadi, ucapan istihza tersebut, mengolok-ngolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya al-kiram. Wa kana fil majlisi syabun minal ansar yuqalu lahu Auf ibn Malik. Dan di majlis itu ada seorang pemuda dari kaum Ansar yang dikenal dengan Auf bin Malik. Faqala li hadzal rajul, Auf bin Malik saat mendengar ucapan dari pria tersebut, salah seorang yang mengatakan ucapan istihza tadi, menimpali dengan mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka munafiq, akan tetapi engkau munafiq. Karena memang kadzib itu merupakan ciri dari an-nifaq. Ciri munafiq. Ciri seorang munafiq adalah berdusta dan cenderung untuk selalu berdusta. Oleh karenanya Auf bin Malik dengan tegas mengatakan, kadzabta walakinnaka munafiq. Kamu dusta, akan tapi kamu adalah munafiq. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan menyampaikan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama dhahiban ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam yukhbirahu. Maka dia pun bangkit, beranjak pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kejadian tersebut. Fawajada annal wahya sabaqahu wa nazala ala ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam fa akhbara Allahu jalla wa ala bima qalahu haula fi majlisihim. Ternyata dia Auf bin Malik radhiyallahu an telah mendapati bahwa wahyu telah mendahuluinya. Telah turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat yang mengabarkan ucapan mereka di majlis itu. Aw qala wahidun minhum wal baqiya lam yunkiru alai, atau salah seorang dari mereka yang mengucapkannya sementara yang lainnya diam tidak mengingkari. Nah, ini bahaya diam. Bahaya diam dari kemungkaran, dari kebatilan, dari hal-hal yang seharusnya diingkari. Kalau kita tidak sanggup mengingkari sebuah kemungkaran di majlis, maka tinggalkan majlis itu. Tinggalkan majlis itu. Karena sangat berbahaya. Bagaimana mereka, haula kuffar min bani Israel, terlaknat karena perbuatan tidak mengingkari kemungkaran. Bukan karena tidak mampu, akan tapi tidak mau. Bahkan membiarkan dan senang kemungkaran itu terjadi. Fahaula lu'inu. Orang-orang kafir dari Bani Israel, yang mereka adalah al-Yahud, terlaknat karena la yatanahawna ammungkarim fa'aluh. Tidak ada upaya ingkar-mungkar di antara mereka. Bahkan cenderung membiarkan kemungkaran itu terjadi. Maka di sini harus ada perhatian dan kesungguhan di antara kita. As-salafiyin, ahli sunnati wal jamaah, untuk senantiasa melakukan ingkarul mungkar dengan hikmah dan sabar atas berbagai resiko-resiko, atas berbagai reaksi yang muncul karena kita melakukan ingkarul mungkar. Apalagi kemungkaran itu jika terjadi dan ada di tengah-tengah orang-orang yang mengklaim sebagai ahlus sunnah, yang menyatakan sebagai salafiyin, mengikuti dan meniti jejak salafus saleh. Jangan sekali-kali kita diam dengan kemungkaran. Akan tetapi yang kita lakukan adalah berusaha untuk menasihati pelaku kemungkaran tadi dengan baik, dengan hikmah. Hakadha. Walamma nazala dhalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irtahala min makanihi hadha wa rakiba rahilatahu lamma balagahu hadzal qawlu asy-syani'. Dan tatkala turun ayat tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka beliau pun berangkat meninggalkan tempat itu. Beliau menunggangi kendaraannya, tunggangannya. Tatkala sampai kepada beliau ucapan yang sangat jelek tersebut. Faja'a hadzal rajulu alladhi takallama ya'tadiru lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah pria tersebut, al-qail, yang mengucapkan ucapan yang jelek tadi, ucapan kufur, istihza. Dia merendahkan, mengolok-ngolok Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mengolok-ngolok para sahabatnya radhiyallahu anhum. Datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk meminta udzur. Ya, meminta udzur, meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab wa natahaddatsu hadits ar-raqbi naqta'u bihi 'an at-tariq. Wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ucapan tersebut tidak lain hanya sekadar bermain-main saja. Hanya bercanda, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Kami berbincang-bincang dengan pembicaraan, yakni mengisi waktu untuk menghibur dalam rangka na'am mengisi waktu perjalanan yang panjang ini. Demikian dia memberikan alasan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas ucapan yang telah dia lontarkan tersebut. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaih. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh sedikit pun kepadanya. Wa huwa muta'alliqun binas'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. dalam keadaan orang itu bergelantungan di tali kekang onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. War Rasul la yaltafitu ilaih, dan Rasul terus berjalan tidak menoleh kepadanya. Kita lihat bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Rasulullah tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang, tidak ada kelembutan atau tidak mau memaafkan, bukan. Tapi makam ini lain, kondisi seperti ini lain, harus diberikan pelajaran orang-orang yang melakukan istihza. Al-istihza adalah perbuatan yang jelek, yang tercela. Istihza kepada agama Islam, syariat Islam, sangat berbahaya, sangat tidak pantas. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap diam, tidak menoleh kepada orang itu, padahal dia meminta ya pengertian dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan alasannya, udurnya. Namun Nabi diam saja, tidak menoleh kepadanya. Tentunya sikap dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersumber dari wahyu. Sikap yang datang dari bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sikap yang benar. Sehingga jangan ada, atau na'udzubillah, jangan sampai ada pada kalbu hati seseorang, wah Rasulullah tega sekali, kok seperti itu, orang minta maaf gak diberi, orang menyampaikan udurnya tidak peduli. Bukan. Karena di sini makamnya adalah makam tahdzir, makam peringatan, makam terkait dengan ucapan yang berbahaya, ucapan kufur, ucapan yang menyebabkan pelakunya murtad dari Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaihi wala yazidu ala qira'atil ayah, dan beliau tidak menambah ucapannya selain dari membaca ayat abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Faqala hafizahullahu ta'ala, فقوله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا دليل على أنهم كانوا مؤمنين وليسوا منافقين. Kata Syekh Al-Fauzan, lafaz qad kafartum ba'da imanikum adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka yang mengucapkan dan yang tidak mengingkari ucapan kufur tersebut, ucapan istihza tersebut, sebelumnya adalah mukminin, kemudian menjadi kafir, dan mereka bukan munafikin. Wadalla ala anna man istahza'a billahi aw bi rasulihi aw bima ja'a anillahi wa rasulihi annahu yukaffaru ba'da imanihi wa yartadda aw yartaddu anil islam wa hadha mahallu syahidi minal ayah. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan istihza, mengolok-ngolok Allah, Rasulnya, dan syariat yang dibawa oleh Allah, dibawa oleh Rasulullah, yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia dikafirkan setelah keimanannya dan dia murtad dari al-Islam. إذ لو كانوا قبل مقالتهم منافقين لم يقل قد كفرتم بعد إيمانكم. Kata Syekh Al-Fauzan, seandainya mereka itu adalah kaum munafikin, niscaya Allah tidak mengatakan قد كفرتم بعد إيمانكم, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan. لأن المنافقين ليسوا مؤمنين من الأصل, karena kaum munafikin mereka bukanlah kaum mukminin secara asalnya. فَلَا يُسَمُّونَ بِالْمُؤْمِنِينَ, mereka tidak dinamakan dengan mukminin, kaum mukminin, wa innama yusammuna bil munafiqin. Tidak lain mereka dinamakan sebagai kaum munafiqin. Wa qad qala Allah jalla wa ala fil ayatil ukhra fil munafiqin. Dan Allah telah mengatakan, menjelaskan tentang mereka kaum munafikin dalam ayat yang lain, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kufur dan mereka kafir setelah keislamannya, walam yaqul ba'da imanihim. Dalam ayat tersebut Allah tidak menyatakan ba'da imanihim. Demikian penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang mana dari penjelasan tersebut kita telah mendapatkan beberapa faedah, di antaranya adalah betapa bahayanya sikap istihza, mengolok-ngolok, mengejek, mempermainkan agama ini, menjadikannya sebagai lelucon. Ini enggak boleh. Apalagi ayat, apalagi hadis. Ini tidak boleh dan berbahaya. Kemudian faedah yang lain, yaitu hendaknya kita melakukan ingkarul mungkar. Ini kewajiban melakukan ingkar al-mungkar. Dan sangat berbahaya ketika tidak ada upaya ingkar mungkar. Kemudian juga dari penjelasan Syekh Al-Fauzan kita mendapatkan faedah bahwa sikap yang benar, sikap yang tepat adalah sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul. Kapan kita bersikap tegas? Kapan kita bersikap lembut, kapan seorang dimaafkan, kapan tidak dimaafkan, itu semuanya harus kembali kepada bimbingan Al-Quran wa Sunnah. Tidak dengan logika, tidak dengan perasaan, tidak dengan akal-akalan, tidak dengan ijtihad sendiri, perhitungan sendirilah. Tapi kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dengan bimbingan ilmu wal-ulama'. Kemudian faedah yang berikutnya, yang terakhir adalah bahwa mereka yang mengucapkan ucapan kufur tersebut adalah mukminin dan bukan munafikin. Yang menunjukkan bahwasanya ucapan istihza tersebut adalah salah satu pembatal Islam yang menggugurkan Islam dan iman sebagaimana yang terjadi pada mereka. Di mana Allah memvonis dengan menyatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, ya Allah menyatakan la ta'tadiru, tidak ada udzur bagi kalian. Maka nabi pun juga demikian, mengikuti bimbingan Allah. Nabi tidak memberikan udzur, tidak menerima alasannya, karena Allah menyatakan demikian la ta'tadiru. Maka sikap yang benar adalah sikap yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.